Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita terakhir. Pembacaan kita sampai kepada bab mahabbatus sakhsi an yaquma lahun nas. Seseorang senang agar manusia berdiri untuknya. Salah satu dosa besar adalah di mana seseorang senang dan menginginkan jika orang lain berdiri untuk menyambut kedatangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yumsala lahu ar-rijal qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang senang, yang ingin manusia berdiri untuknya, hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Iya. Yeah. Seperti yang terjadi di madaris, di sekolah-sekolah, ketika seorang guru datang maka muridnya menyambut gurunya dengan berdiri. Begitu pula ya hukam, para penguasa, ketika datang maka disambut dengan berdiri. Maka ini adalah sesuatu yang menyelisihi syar'i. Sudah kita jelaskan secara detail pada pertemuan yang lalu. Kita masuk ke bab berikutnya. Di antara dosa besar adalah al-kadzibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berdusta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekh Muqbil rahimahullah membawakan tiga hadis. Hadis pertama dari sahabat Ali, namun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Maka kita baca hadis yang kedua, yaitu hadis Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berkata terhadapku, apa yang aku tidak ucapkan. Hendaklah mempersiapkan tempat duduknya dari neraka. Kemudian juga hadis masih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan redaksi sedikit berbeda, man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minaj jahannam. Barang siapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, ada tambahan dengan sengaja, falyatabawwa, hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya, min jahannam, dari neraka jahannam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dua hadis ini berisikan tentang ancaman kepada siapa saja yang melakukan kedustaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ancaman secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berdalilkan dengan hadis ini bahwa al-kadzib ala Rasulillah, berdusta atas Rasul itu termasuk daripada dosa besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengancam siapa saja yang melakukan kedustaan terhadap Rasul, maka dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Dengan dia berdusta atas nama Rasul, berarti dia sedang mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Maknanya dia akan masuk neraka, terancam dengan neraka. Dan tentunya dusta itu sendiri adalah dosa besar. Dusta itu sendiri adalah dosa besar. Naam. Iyyakum wal kadzib fa innal kadzib, hadis Abdullah ibn Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim. Iyyakum wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Jauhilah oleh kalian al kadzib, kedustaan, sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada fujur, perbuatan buruk, jelek. Dampak dari kedustaan itu pasti buruk dan jelek. Sudah dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan kedustaan yang paling besar adalah diantaranya kedustaan terhadap Rasul. Kedustaan terhadap Rasul. Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membagi tingkatan atau macam kedustaan itu menjadi tiga macam. Yang pertama, berdusta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tingkatan kedustaan yang paling besar, paling atas di antara macam kedustaan, melakukan kedustaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah dalam surat Al-An'am ayat 144, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudhillan nas bighairi 'ilmin innallaha la yahdi qaumadh dhalimin. Tidak ada, atau siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah. Dengan kedustaan terhadap Allah itu berakibat manusia menjadi tersesat. Dengan dia berdusta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala atas nama Allah, maka dampaknya adalah manusia tersesat dengan kedustaan dia. sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Nah, ini dalil di antara dalil dari ayat yang menunjukkan bahwa kedustaan terhadap Allah itu adalah ya dusta yang paling besar. Allah mengatakan faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadzib. Nah, dan kedustaan terhadap Allah itu dengan dua macam. Yang pertama, dia mengatakan Allah telah berfirman dalam Al-Quran, padahal tidak. Itu termasuk kedustaan. Sebagian orang, ya, dengan berbagai tujuan, mengatakan Allah dijadikan apa? Tameng. Allah telah berkata demikian. Allah telah berkata demikian. Padahal dalam Al-Quran tidak ada. Iya. Padahal Allah tidak mengatakan dalam Al-Quran. Iya. Seperti ahlu bid'ah. Naam. Demi membela kebid'ahannya, dia apa berdusta atas nama Allah bahwa dalam Al-Quran ada dalil tentang misalkan perayaan bid'ah ini. Padahal tidak ada. Ini kedustaan terhadap nama Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman demikian-demikian, ada. Padahal tidak ada. Dusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dengan ucapan dia, manusia tersesat. Menyangka bahwa bid'ah tersebut ada dalam Al-Quran, ternyata tidak ada. Ya, ini kebanyakan dilakukan oleh para du'at. Ya, ahli bid'ah. Du'at ad-dalal, para da'i-da'i kesesatan yang menyeru kepada kesesatannya, mereka rela berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bentuk kedustaan terhadap Allah adalah mentafsirkan Al-Quran dengan tafsir yang tidak benar. Iya. Dengan tafsir yang tidak diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan pemahaman, bukan pemahaman salaf, tetapi pemahaman dirinya, pemahaman akalnya, pemahaman kelompoknya. Ini pun sama, termasuk ya, melakukan kedustaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga berhati-hati ketika kita mentafsirkan Al-Quran, benar-benar tafsir itu ya, datang dari Naam, tafsir yang benar, entah itu dengan ayat yang lain atau dengan hadis Nabi atau dengan aqwal sahabat, para sahabat, atau dengan tafsirnya tabi'in dan tafsirnya para ulama salaf. Jika tidak, maka itu tafsir yang tidak benar. Nah, dan sungguh banyak ya, kelompok-kelompok da'i-da'i yang ya mengajarkan tafsir Al-Quran, namun tafsirannya tidak berlandaskan dengan tafsir yang benar. Melainkan tafsirnya dari dirinya, dari akalnya, dari otaknya. Hati-hati. Naam. Yang dia katakan, saya berkata, bukan ulama Ibnu Katsir berkata, Imam At-Tabari berkata, tidak. Tetapi dari akalnya, dari pikirannya. Nah, ini termasuk berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita akan dapati orang yang mentafsirkan dengan tafsiran selain tafsiran yang benar akan didapatkan tafsiran-tafsiran yang aneh, yang gharib. Iya. Tafsiran yang gharib, sebagaimana tafsir-tafsir yang ada pada orang-orang sufi. Iya. Ketika mentafsirkan misalkan khalaif fil ard, khalifah di dunia, mereka menganggap bahwa khalifah di sini adalah para wali yang dapat mengatur, ya, mengatur alam semesta, Ini ada dalam kitab-kitab sufi. Begitu pula tafsir-tafsir yang terdapat dalam kitab-kitabnya orang Syiah. Mereka mentafsirkan dengan tafsiran yang gharib, yang aneh, yang tidak ada dalam kitab-kitab tafsir. Tidak disebutkan oleh para ulama ahli tafsir. Nah, salah satu contohnya ketika mereka mentafsirkan faqatilu a'immatal kufur, bunuhlah para pemimpin kekufuran. Menurut mereka pemimpin kekufuran adalah Talhah bin Ubaidillah. Iya, Aisyah. Demikian mereka tafsirkan. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dua sungai, dua lautan itu saling bertemu. Menurut mereka bahar ini apa? Ali dan Fatimah. Dari mana tafsiran yang seperti itu? Maka kata para ulama, orang yang paling banyak dan paling dikenal melakukan kedustaan terhadap Allah, mereka adalah orang-orang Syiah Rafidah. Kita akan dapati dalam kitab-kitab mereka, tafsir-tafsir mereka itu kedustaan, kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahi a'lam. Kemudian kedustaan yang kedua adalah kedustaan terhadap Rasul, sekarang yang kita baca tadi hadisnya. Di antara dosa besar dan kedustaan yang paling besar adalah berdusta atas nama Rasul. Bentuk kedustaan terhadap Rasul sama, ada dua macam. Yang pertama, seseorang mengatakan telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasul tidak mengatakan. Iya. Rasul bersabda demikian-demikian, padahal tidak. Dan ini disebut dengan hadis maudhu, hadis palsu. Ya, dibikin sanadnya, dinisbatkan ke Rasul, padahal bukan ucapan Rasul. Ya, orang yang membuat hadis-hadis palsu, maka dia adalah orang-orang yang mengadakan kedustaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terancam dengan hadis ini. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta terhadapku, siap-siap dia membuat tempat duduknya di neraka. Ya. Dan orang alasannya dan niatnya berbeda-beda dalam membuat hadis. Dahulu zaman para ulama, ilmu hadis itu sangat dimuliakan. Di mana orang yang memiliki hadis-hadis Rasul itu dihormati. Sehingga sebagian orang karena ingin dihormati apa? Pura-pura punya hadis, bikin hadis-hadis apa? Palsu. Iya, ada ya yang motifnya seperti itu. Ada juga sebagian orang punya niat baik, melihat orang misalkan sudah jauh dari ketaatan, jauh dari sholat, meninggalkan sholat jamaah, dibikin hadis-hadis tentang keutamaan sholat misalkan jamaah dengan keutamaan yang berlebihan, atau misalkan dibikin hadis-hadis yang mengancam meninggalkan sholat jamaah dengan ancaman yang sangat berlebihan supaya manusia takut. Iya, makanya para ulama membongkar mereka. Banyak karangan-karangan para ulama yang menjelaskan tentang hadis-hadis apa? Kumpulan hadis-hadis palsu. Nah, seperti Ibnu Adi ya, mengarang dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa wal Maudhu'at. Al-Kamil, kitab yang berjudul dengan Al-Kamil, kumpulan-kumpulan hadis palsu dan hadis lemah. Iya. Ada juga motifnya karena dunia. Supaya dagangannya laris, bikin hadis palsu. Pedagang terong bikin hadis, man akala badinjan dakhalal jannah. Barang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang makan terong masuk surga. Laris terongnya. Iya. Padahal apa? Bukan hadis. Bikin hadis. Iya, supaya orang percaya. Nah, ini kedustaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian. Orang yang dunia bikin hadis, orang yang ya, bahkan apa? Sekarang orang-orang berpolitik pun bikin hadis, padahal apa? Bukan hadis. Waliyadzubillah. Dan yang ketiga, ini yang terakhir dari macam kedustaan adalah kedustaan terhadap manusia. Iya. Ini ada dua macam. Kata Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uzaimin, ini ada dua macam. Yang pertama bentuknya adalah seseorang menampakkan secara zahir dia itu orang baik, orang ahli taat, padahal aslinya hatinya dia adalah orang buruk, menyimpan kekufuran, menyimpan kejelekan, ya, supaya manusia menyangka bahwa dirinya itu sama, ya, dengan yang lainnya bersama kaum mukminin. Ini al-kadzib, di antara macam kadzib terhadap manusia. Menipu manusia dengan penampilan baiknya, ya, tutur katanya, padahal apa? Hatinya buruk. Aslinya dia orang jelek, bahkan menyimpan kekufuran. Maka ini adalah kemunafikan. Iya. Dan itu di antara bentuk kedustaan. Yang kedua adalah dusta dalam ucapan. Dusta dalam ucapan yang kita kenal. Ya, orang ini pendusta. Yang kalau ngomong dusta. Nah, baik itu ketika memberitakan sesuatu. Ya, bahwa telah terjadi demikian padahal tidak. Si fulan telah berkata kepadamu demikian padahal tidak. Iya. Ini sebut ya di antara atau macam yang kedua di antara macam kedustaan. Kemudian faedah yang lain bahwa kedustaan itu tidak juga dengan atau tidak hanya dengan ucapan saja, tetapi juga terkadang dusta itu dilakukan dengan perbuatan. Ya, dusta. Apa sih dusta? Dusta itu mengkhabarkan sesuatu ya berbeda dengan kenyataannya, itu dusta. Iya. Berbeda dengan kenyataannya atau berbeda dengan apa yang ada dalam isi hatinya. Itu dusta. Lawan kejujuran. Kalau kejujuran mengkhabarkan sesuatu sesuai dengan realita, sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Nah, kedustaan itu tidak hanya dengan ucapan tapi dengan perbuatan. Dalilnya adalah dalam surat Yusuf. Ketika saudara-saudara Yusuf itu datang kepada Nabi Ya'qub dengan membawa apa? Bajunya Yusuf yang sudah ya dirobek-robek dan dilumuri dengan apa? Darah, darah hewan. Waja'u abahum isya'a yabkun. Mereka datang kepada bapak mereka sambil menangis, ya abana inna dhahabna. Naam, wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa akalahu dhi'bu. Wahai bapakku, kami itu pergi bermain-main dan kami meninggalkan Yusuf, lupa. Sehingga Yusuf dimakan. Ya, dimakan serigala. Kata para ulama, saudara-saudara Yusuf ini telah melakukan dua macam kedustaan. Yang pertama dengan perbuatan. Yaitu apa? Membawa baju Yusuf dengan apa? Dilumuri darah. Ini macam kedustaan yang dilakukan dengan perbuatan. Yang kedua, perbuatan kedustaan dengan ucapan tadi. Mengatakan bahwa Yusuf itu dimakan serigala padahal dimasukkan ke dalam sumur. Nah, kata para ulama, jadi kedustaan itu terkadang dilakukan juga dengan perbuatan. Waliyadzubillah, kita berlindung dari sifat dusta. Dan saking buruknya dusta, dusta ini adalah ya bukan hanya ahlu bid'ah saja yang ditolak ilmunya dan juga riwayatnya. Ya, bahkan dari kalangan ahli sunnah jika dia terkenal berdusta, maka tidak diambil ilmu dan riwayatnya. Saking buruknya dusta, tercelanya dusta. Maka hati-hati, seorang muslim hendaknya menjauhi sifat dusta. Karena kalau seandainya dia sudah terus berdusta, maka dia akan menjadi, apa kata Nabi SAW, kadzaban. Menjadi orang yang senantiasa berdusta, pendusta. Bukan lagi berdusta, tapi pendusta. Kadzab. Iya. Kadzab, tidak diambil ilmunya, tidak diambil persaksiannya, tidak diambil riwayatnya. Walaupun dia ahli sunnah. Wallahualam. Buruknya perbuatan dusta. Apalagi berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhi perbuatan dusta. Nah, walaupun itu dalam perkara yang remeh dan kecil. Jangan kita membiasakan dusta dalam ucapan kita. Dalam tindakan kita. Jadilah kita menjadi orang-orang yang jujur. Jujur kepada Allah. Jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada manusia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kita baca hadis berikutnya atau bab berikutnya. Bab at-tanjim was-sihru. Bab at-tanjim dan sihir. Kita baca dulu hadisnya. Hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtabasa ilman minan nujum iqtabasa su'batan minas sihri zada ma zada." Barang siapa yang mempelajari satu ilmu dari ilmu nujum, maka dia telah mengambil salah satu cabang dari ilmu sihir. Zada mazada, semakin dia mempelajari ilmu nujum, maka semakin dia mempelajari ilmu sihir. Artinya semakin bertambah mempelajari ilmu nujum, maka bertambahlah dia mempelajari ilmu sihir. Berarti hadis ini menghabarkan kepada kita ilmu nujum itu termasuk ilmu apa? Sihir. Dan kita tahu bahwa sihir itu adalah min nawaqidil Islam, termasuk dari pembatal keislaman. Siapa saja seorang muslim yang melakukan praktek sihir atau mempelajari sihir, maka dia telah kufur. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah dengan ayat yang sangat panjang dalam ayat 102 sampai 103. Iya. Allah berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah dua malaikat tersebut ketika mengajari salah seorang sihir, tidaklah mereka mengatakan atau sampai mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami ini adalah fitnah, ujian, jangan kalian kufur." Ya, jangan kalian kufur dengan mempelajari sihir. Allah juga berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihra." Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, akan tetapi setanlah yang kafir yang mengajari manusia itu sihir. Iya. Ini ayat dalil bahwa mempelajari, melakukan, mengajarkan sihir itu adalah kekufuran. Maka begitu pula mempelajari ilmu nujum, karena ilmu nujum termasuk dari sihir. Demikian. Maka dia kafir juga. Taib, karena tidaklah orang yang mempraktekkan atau mempelajari sihir, pasti dia harus melakukan sebuah kekufuran terlebih dahulu. Naam. Kemudian sebagai tambahan faidah, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah membagi ilmu nujum atau tanjim menjadi dua macam. Menjadi dua macam. Yang pertama disebut dengan ilmu ta'sir, mengambil petunjuk dengan bintang-bintang untuk menentukan kejadian-kejadian alam. Di antaranya adalah ilmu nujum. Ini adalah seperti ya ramalan dengan jenis bintang. Pernah dengar ya? Ada bintang apa? Scorpio ya. Ya dan seterusnya. Orang yang lahir tanggal sekian sampai sekian bintangnya ini, berarti tahun ini akan begini, begini, begini. Akan terjadi demikian, demikian. Itu termasuk ilmu nujum macam ini. Karena sekarang bintangnya bintang ini, maka tahun ini akan terjadi demikian, demikian, dan demikian. Ya. Dan ilmu nujum yang ini, atau macam yang pertama ini adalah yang dilarang. Dan yang disebutkan dalam hadis. Yang disebutkan dalam hadis tadi. Ya. Oleh Syekh Muqbil. Man iqtabasa ilman minan nujum. Barang siapa yang mempelajari, mengambil ilmu nujum, yaitu ilmu nujum yang ini, maka dia telah mengambil salah satu cabang ilmu dari sihir. Ya. Haram hukumnya membacanya, mempelajari ya ilmu tersebut. Itu termasuk sihir. Dan jangan mempercayainya. Baik. Yang kedua adalah ilmu taisir, yaitu mengambil petunjuk dengan bulan dan bintang, matahari, untuk mengetahui arah kiblat atau mengetahui waktu dan arah. Ya, dengan ya mempelajari tadi perbintangan, matahari, perputaran bulan, dengan itu ditujukan untuk tadi mengetahui arah kiblat, waktu-waktu ya salat, waktu-waktu misalkan masuknya bulan dan yang lainnya, dan juga arah, mana arah kiblat, mana arah selatan. Fahadha nau la ba'sa bihi, kata beliau, macam yang kedua ini tidak mengapa dipelajari. Karena bintang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiga tujuan. Tiga tujuan. Yang pertama rujuma lisyayatin, untuk melempar syaitan-syaitan yang mencuri berita dari langit. Sebutkan dalam surat Al-Mulk. Kemudian yang kedua ya adalah sebagai zinah lissama, hiasan untuk langit agar langit itu indah. Dan yang terakhir adalah sebagai petunjuk arah. Wa alamati wa bin najmi hum yahtadun. Dan sebagai alamat ciri, dengan bintanglah manusia yahtadun, bisa mencari petunjuk arah. Wa bin najmi hum yahtadun. Jadi kalau bintang tersebut dipelajari untuk mengetahui arah, maka tidak mengapa, diperbolehkan. Jadi dengan perincian ini kita bisa tahu mana yang dimaksud dalam hadis. Jadi yang dimaksud dalam hadis, ilmu nujum adalah ilmu untuk meramal kejadian. Iya. Kejadian-kejadian yang akan datang. Dan itu termasuk juga na'am berbicara terhadap perkara yang gaib. Ya, berbicara terhadap atau perkara-perkara yang gaib. Maka itu haram hukumnya. Berbicara, mengaku dia tahu perkara gaib yang belum terjadi, maka itu haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu seputar tanjib. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.